Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita semuanya menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dalam amalan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menjadikan kita semuanya baik, mulia, dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang keutamaan dalam berwudu. Dan dari kajian tersebut kita tahu betapa mulianya ibadah berwudu ini dan betapa besar manfaatnya bagi kita untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tata cara wudu secara global. Hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berwudu. Dan beliau menyebutkan bahwa ini merupakan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dikisahkan oleh Humran, hamba sahaya yang dimiliki oleh sahabat Uthman ibn Affan. Suatu ketika beliau melihat sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersama dengannya. Dan sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu meminta untuk didatangkan wadah yang di dalamnya ada air untuk berwudu. Fa'afraga ala kaffaihi thalatha mirara. Fa'afraga ala kaffaihi thalatha mirar. Faghasalah. Maka sahabat Uthman pun menuangkan air ke kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Dan beliau mencuci kedua telapak tangan beliau. Dan ini disunahkan dalam berwudu. Thumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan tangan kanannya ke tempat air itu. Dikatakan di sini tangan kanan, bukan kedua tangan. Sahabat Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu memasukkan tangan kanannya saja ke wadah air itu. Famadmada wastanshaqa wastanthar. Maka dengan tangan kanan itu, dengan air yang beliau ambil dengan tangan kanan beliau saja, beliau berkumur. Kemudian beliau istinshaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkannya. Kemudian mengeluarkan air dari hidungnya. Ya, sebagaimana berkumur, ya, air dimasukkan ke dalam mulut untuk membersihkan mulut, kemudian dikeluarkan. Istinshaq juga demikian, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, agar kotoran-kotoran yang ada di hidung menjadi bersih dan hilang. Baik, ini ya, berkumur dan istinshaq itu dari air yang beliau ambil dengan satu telapak tangan beliau yang sebelah kanan. Ini yang disunnahkan, bukan dengan dua tangan. Memang dengan dua tangan dibolehkan, tapi yang lebih afdal adalah yang lebih sesuai dengan tuntunan, yaitu dengan mengambil air dengan satu telapak tangan kanan, kemudian berkumur dan istinshaq dengan air tersebut, dan mengulangi sebanyak 3 kali. Taib. Thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau, sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ila al mirfaqaini 3 mirar. Dan beliau membasuh kedua tangan beliau sampai ke siku beliau sebanyak 3 kali juga. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap seluruh kepala beliau. Kemudian beliau mengusap seluruh kepala beliau. Dan termasuk di antara kepala adalah telinga. Telinga dimasukkan ke dalam kepala. Makanya di sini tidak disebutkan tentang membasuh telinga. Langsung setelah kepala, thumma ghasala rijlaihi 3 mirar ila al-ka'bain. Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki beliau. Ya. Di sini tidak disebutkan mengusap telinga, karena mengusap telinga itu masuk dalam kategori mengusap kepala. Taib, thumma qal. Kemudian sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu dengan cara seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian orang tersebut salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, di dalam wudu dan salatnya tersebut orang itu tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Orang tersebut tidak memikirkan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan sholatnya. Dia khusyuk di dalam sholatnya. Ketika dia berwudu juga, dia benar-benar memikirkan masalah wudunya. Benar-benar memperhatikan wudunya, tidak memikirkan masalah dunia ketika berwudu. Ketika sholatnya juga demikian, tidak memikirkan masalah dunia ketika sholatnya. Benar-benar khusyuk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini memang merupakan amalan yang berat ya. Tapi lihat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang bisa mengamalkan amalan ini. Berwudu dengan sempurna dan benar-benar memperhatikan wudunya, tidak memikirkan dunianya. Kemudian setelah itu juga ketika sholat dia tidak memikirkan dunianya sama sekali. Dia benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Maka orang yang demikian akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apabila ada yang bertanya, bagaimana apabila di tengah-tengah berwudu atau di tengah-tengah sholatnya syaitan mengganggunya dengan pikiran-pikiran tentang dunia? Apakah ketika orang tersebut berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran tentang dunia, dia kehilangan pahala ini karena ada pikiran itu walaupun sesaat? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melawan gangguan-gangguan yang diberikan oleh setan, ya, gangguan-gangguan yang digunakan oleh setan untuk mengganggunya, maka dia berarti telah berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menjaga pahalanya. Baik. Tapi apabila keadaannya orang tersebut menyerah dengan godaan setan itu, diganggu oleh setan dengan masalah-masalah dunia agar dia memikirkannya, akhirnya dia mengikuti gangguan itu. Dia memikirkan masalah dunia ketika dia berwudu, ya. Toko saya gimana? Masalah tadi yang bersama, yang berkaitan dengan orang tadi bagaimana? Dia mengikuti gangguan ini. Akhirnya dia memikirkan masalah duniawinya ketika wudu maupun ketika sholatnya. Maka yang seperti inilah yang tidak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, inilah yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Baik. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan tata cara wudu secara global. Ya. Dan juga dengan hadis-hadis yang lainnya kita bisa menyimpulkan tata cara wudu secara global. Baik, kita sebutkan di sini tata cara wudu secara global dengan tanpa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ini kita globalkan biar lebih mudah. Dan nanti kita akan bahas tentang pembahasan ya tentang masalah-masalah yang disebutkan di sini secara lebih dalam. Untuk sekarang kita akan sebutkan tata cara wudu yang sempurna secara global. Tapi yang pertama adalah berniat ketika akan berwudu. Karena wudu adalah ibadah yang tidak diketahui kecuali dari jalan syariat. Maka ketika melakukannya kita harus berniat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Semua amalan itu tergantung niatnya. dan setiap orang akan mendapatkan bagian pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian setelah itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca tasmiyah. Bismillah. Ini yang disunahkan. Ini yang lebih sesuai dengan tuntunan. Bukan membaca basmalah. Bukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kita baca adalah tasmiyah. Menyebut nama Allah dengan membaca Bismillah. Ustaz, kenapa tidak kita sempurnakan saja sampai akhir? Bukankah itu lebih lengkap? Maka jawabannya adalah tidak. Sebaiknya tidak. Karena seperti itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berwudu membacanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita lakukan sesuai yang beliau tuntunkan. Taib. Kemudian setelah itu mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kemudian setelah itu mencuci telapak tangan yang akan digunakan untuk membersihkan anggota badan yang lain, ya, sebanyak 3 kali. Ya, agar telapak tangan kita benar-benar bersih. Kemudian setelah itu mengambil air dengan tangan kanan. Mengambil air dengan telapak tangan kanan saja. Bukan 2 telapak tangan. Dan kebanyakan orang-orang ya berwudu ketika mengambil air ya untuk berkumur dan untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung rata-rata ya dengan menggunakan 2 telapak tangan. Bukan berarti ini dilarang, tidak. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, maka kita lakukan yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan telapak tangan kanan saja. Kita ambil air dan kita masukkan ya, dan kita jadikan air tersebut untuk berkumur dan istinsyak. Dan hal ini ya diulangi sampai 3 kali. Thumma, untuk yang selanjutnya yaitu istinthar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Jadi tadi memasukkan airnya dengan tangan kanan, mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Ya, bukan berarti dimasukkan ke dalam hidung ya, tapi memegang hidung untuk mengeluarkan air dari hidungnya. Taib. Dan berkumur dan istinsyak, kemudian istinthar, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Apabila ada jenggot ya, maka jenggotnya disela-selai dengan tangannya. Ya, tangannya dimasukkan ke sela-sela jenggotnya. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Jadi tangan kanan dibasuh dulu sebanyak 3 kali dengan menyela-nyelai tempat yang berada di antara jari jemari. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Baik, setelah itu mengusap semua kepala. Mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian setelah itu ke depan lagi. Ya. Jadi tangan dibasahi dengan air. Kemudian setelah itu mengusap kepala dari depan ke belakang. Ya. Kemudian dari belakang ke depan. Baik. Kemudian dengan air yang sama, ya, tanpa mengambil air lagi, mengusap kedua telinganya. Baik. Apabila dia mengambil air untuk mengusap, ya, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya, maka seperti ini dibolehkan karena ada dalil dari perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun yang lebih afdal adalah tidak mengambil air baru. Karena tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah itu, ya, hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu kebanyakan tidak menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga beliau. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang kaki kanan dahulu, kemudian kaki kiri. Dan disertai dengan menyela-nyelai tempat yang ada di antara jari-jemari kakinya. Apabila air tidak bisa sampai ke sela-sela yang ada di antara jari-jemari, maka menyela-nyela kaki menjadi wajib. Tapi apabila, ya, diperkirakan air bisa sampai ke tempat tersebut tanpa disela-selai dengan jari jemari kita, maka menyela-nyela tempat yang ada di antara jari jemari menjadi sunnah hukumnya. Taib, inilah tata cara wudu secara global. Ya, kita tidak membahas secara lebih mendalam tentang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Namun apabila kita melakukan semua yang disebutkan tadi dengan sempurna, maka ibadah wudu kita menjadi sempurna. Baik. Untuk selanjutnya kita bahas apa yang kita sebutkan tadi secara lebih mendalam dan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama masalah niat. Niat adalah syarat sahnya wudu. Dan ketika dikatakan syarat, berarti tidak termasuk ke dalam bagian wudu. Kalau yang masuk dalam bagian wudu namanya rukun. Syarat itu sesuatu yang wajib dilakukan, tapi dia bukan hakikat dari sesuatu. Ya. Ketika dikatakan syarat wudu, berarti hal itu wajib dilakukan sebelum wudu dan dia bukan masuk dalam hakikat wudu. Ketika dikatakan syarat salat, maka itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum salat dan perbuatan tersebut bukan termasuk hakikat salat. Misalnya syarat salat itu harus suci dari najis. Syarat salat itu harus suci dari najis. Maka seseorang sebelum sholat harus membersihkan dirinya dari najis. dan membersihkan diri dari najis bukan termasuk hakikat sholat. Begitu pula dengan niat. Niat adalah syarat sahnya sholat, dan niat adalah syarat sahnya wudu. Berarti niat wajib dilakukan sebelum sholat dan wajib dilakukan setelah sebelum berwudu, dan dia bukan termasuk dari hakikat wudu itu. Baik, jadi ketika kita akan berwudu, kita harus menghadirkan keinginan di dalam hati bahwa kita akan berwudu, bahwa kita akan melakukan ibadah wudu untuk menghilangkan hadas. Taib. Dan dalil dari wajibnya niat ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuknya dan menjauhi kesyirikan. Dikatakan di sini beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia harus meniatkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi dalil tentang wajibnya berniat. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikhlaskan ibadahnya tersebut untuk Allah, berarti dia harus berniat, karena itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan niat yang ada dalam hati. Dalil yang kedua adalah hadis yang saya sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan bagian pahalanya sesuai dengan niatnya. Dan wajibnya berniat ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wudu itu wajib ada niatnya. Kalau seseorang berwudu, dia tidak berniat dalam melakukan ibadah tersebut, maka wudunya tidak sah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat ini tidak diwajibkan dalam berwudu. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan alasan pendapat ini, karena wudu itu ibadah yang masuk akal. Dia adalah ibadah untuk membersihkan diri dari kotoran dan dari hadas. Sehingga ibadah ini seperti membersihkan najis. Orang kalau membersihkan najis tanpa niat pun, najis tersebut bisa tempat tersebut yang ada najisnya bisa bersih. Yang penting najisnya hilang, walaupun tanpa niat. Dan wudu itu seperti membersihkan najis ini. Sehingga tanpa niat pun yang penting dia melakukan wudunya sesuai dengan tuntunan, maka wudunya sah. Dan najis yang ada di badannya menjadi hilang. Begitu pula hadas. Ini alasan mereka. Namun alasan ini alasan yang kurang kuat. Pendapat ini pendapat yang kurang kuat. Kenapa demikian? Karena wudu ini tidak bisa dikatakan sebagai ibadah yang masuk akal secara utuh. Memang ya, wudu, dengan berwudu seseorang akan membersihkan bagian-bagian badannya. Tapi di sana ada sisi-sisi yang tidak masuk akal. Contohnya seperti, kenapa urutannya seperti itu? Kenapa tidak kaki dulu, setelah itu baru wajah, setelah itu baru kepala, setelah itu baru tangan? Kenapa tidak demikian? Kenapa urutannya seperti itu? Ini tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Kemudian sisi yang tidak masuk akal lagi, kenapa hanya bagian-bagian badan itu saja? Kenapa tidak ada bagian leher? Kenapa tidak ada bagian paha? Kenapa yang dibasuh hanya itu saja? Kalau misalnya ada orang, ya mohon maaf, dia kentut, kenapa yang dibersihkan bukan pantatnya? Ya, tempat keluarnya kentut tersebut. Kenapa yang dibersihkan anggota-anggota badan yang ditentukan tersebut? Ini sisi yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Maka ketika dikatakan bahwa berwudu itu masuk akal, maka ini tidak bisa kita terima secara utuh. Memang ada sisi masuk akal, tapi itu lebih sedikit. Yang lebih dominan adalah sisi tidak masuk akalnya. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini membutuhkan niat ketika seseorang akan melakukannya. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ini juga pendapatnya jumhurul ulama, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Niat adalah amalan hati, sehingga tidak bisa dipindah ke tempat lain, tidak bisa dipindah ke lisan kita. Kalau niat ini kita pindah ke lisan kita dengan melafalkannya, maka yang terjadi bukan niat, tapi itu perkataan. Karena memang niat itu amalan khusus untuk hati kita. Niat itu kehendak. Kehendak ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh hati kita. Adapun apabila dipindahkan ke lisan, maka itu bukan niat lagi. Itu namanya perkataan. Dan yang diwajibkan dalam berwudu adalah berniat. Yang diwajibkan dalam berwudu adalah berniat, berarti dia harus dengan hati. Ustaz, kalau misalnya orang berniat dengan hati dan lisannya bagaimana Ustaz? Maka kita katakan bahwa berniat dengan lisan ini perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Maka harusnya kita tinggalkan. Silahkan dilihat hadis tentang wudu. Silahkan dilihat semua hadis yang menjelaskan tentang wudu. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafalkan niatnya? Kalau ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafalkan niatnya, maka kita katakan bahwa melafalkan niat ini disyariatkan. Ini sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus katakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal tersebut kecuali karena memang harusnya ditinggalkan. Karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melakukannya. dan dorongan untuk melakukannya di zaman Rasulullah pun ada. Karena ada orang yang berpendapat, ada orang yang beralasan bahwa kita tidaklah melafalkan niat kecuali untuk membantu hati kita untuk menghadirkan niat itu. Maka jawabannya adalah, bukankah dorongan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dorongan yang sama sudah ada di zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kenapa tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang ini, baik dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun perkataannya maupun perbuatan para sahabat dan perkataan mereka? Tidak ada satupun penjelasan tentang ini. Ini menunjukkan bahwa memang melafalkan niat bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Maka harusnya kita meninggalkan. Bahkan apabila seseorang dia melafalkan niat tapi ternyata di hatinya kosong, tidak ada niat di dalam hatinya, maka wudunya menjadi tidak sah. Wudunya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena dia belum melakukan niat. Yang dia lakukan adalah melafalkan niat. Dan melafalkan niat itu bukan niat. Karena melafalkan niat itu adanya di lisan. Sedangkan niat itu harus ada di hati. Taib. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas amalan-amalan lain yang dilakukan ketika berwudu, ya. Tentang membaca basmalah, ya, apa hukumnya. Tentang mencuci kedua telapak tangan, apa hukumnya, dan amalan-amalan yang lain yang membentuk wudu kita secara lebih dalam dan lebih dan insyaallah pembahasannya sederhana agar mudah difahami oleh orang-orang, ya, awam, orang-orang biasa. Demikian, Allah taala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. نعم جزاكallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lan telepon 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lan telepon 021-823-6543. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Bandung. Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita sedang di arah dingin, sedang musim salju, yeah, apakah sebaiknya kita wudu atau tayamum? Karena ketika kita di sana ada saudara yang bilang ambil saja rukhsahnya, jadi nggak usah wudu. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, wa yaki wa barakallahu fiki. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, memang ya kita di dalam syariat ya diberikan keringanan-keringanan dalam keadaan tertentu. Dan dalam masalah berwudu ada keringanan untuk bertayamum. Tapi rukhsah atau keringanan dalam syariat tidak boleh kita lakukan kecuali apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Rukhsah atau keringanan dalam syariat tidak boleh kita ambil kecuali apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi, kita tidak boleh mengambil rukhsah itu. Kita tetap harus melakukan hukum asalnya. Kalau masalah wudu, berarti kita tidak boleh melakukan tayamum kecuali apabila syarat-syarat dibolehkannya tayamum itu terpenuhi sempurna. Apabila ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi untuk dibolehkannya tayamum, maka kita tidak boleh bertayamum. Tayamum menjadi tidak sah karena tayamum itu pengganti. Apa syarat kita boleh bertayamum? Syarat kita boleh bertayamum adalah ketika kita tidak bisa menggunakan air, baik karena airnya tidak ada ataupun karena kita tidak boleh menggunakannya, keadaan kita tidak boleh menggunakannya. Jadi ada ketiadaan air yang hakiki, ada ketiadaan air yang hukmi, hukumnya seperti orang yang tidak punya air. Ketiadaan yang hakiki adalah misalnya ya, ketika daerahnya mengalami kekeringan yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa mendapatkan air. Sama sekali tidak ada air. Tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Air yang ada hanya cukup untuk minum misalnya. Maka ketika itu kita dibolehkan untuk bertayamum. Keadaan yang dianggap atau disamakan hukumnya dengan ketiadaan air yang hakiki adalah seperti misalnya apabila di suatu daerah mengalami kekeringan, ada air tapi dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Maka apabila keadaannya seperti ini, masyarakat tidak diwajibkan untuk membeli air tersebut untuk berwudu. Mereka diberikan keringanan di sini. Sebenarnya ada air, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang wajar. Kalau masyarakat diwajibkan untuk membeli air itu untuk berwudu, maka masyarakat akan terjatuh ke dalam masyakkah, ke dalam keadaan yang terlalu berat. Dan ini ditiadakan dalam syariat Islam. Keadaan yang terlalu berat melebihi kebiasaan, ya, maka seperti ini ditiadakan dalam syariat, sehingga masyarakat boleh untuk tidak membeli air itu untuk berwudu. Mereka boleh beralih ke tayamum. Atau misalnya apabila ada orang sakit dan dokter memvonis tidak boleh menggunakan air, seperti orang yang sakit, ya, sekujur tubuhnya terbakar misalnya, akan, ya, dokter akan memvonis orang yang seperti ini untuk tidak menggunakan air, karena air akan membahayakan penyakitnya dia. Atau misalnya orang yang terkena penyakit gula dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya dan gulanya gula basah, maka dokter akan melarang dia untuk menggunakan air. Walaupun ada air banyak di sekelilingnya, tapi apabila keadaannya demikian, dia dianggap seperti orang yang tidak mendapatkan air. Maka boleh bagi dia untuk beralih ke tayamum. Adapun, ya, orang yang tinggal di negara yang berwudu dengan air yang sangat dingin, dia masih bisa menggunakan air yang dihangatkan. Ya, dan sekarang alhamdulillah, ya, rata-rata mudah untuk melakukan hal tersebut. Maka silakan dia menghangatkan air dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia gunakan untuk berwudu. Ya, Kalau saya membayangkan ya keadaan di zaman ini, keadaan yang mudah ya untuk menggunakan air walaupun di daerah-daerah yang bersalju. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga orang yang seperti ini tidak boleh ya menggunakan rukhsah tayamum. Dia tetap diwajibkan untuk berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Bandung. Nami khotai selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini berkaitan dengan tata cara berwudu di lan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yanto di Jakarta. Silakan Pak Yanto. Ya ini mohon maaf baru bergabung, jadi barangkali pertanyaannya tadi sudah dibahas, mohon maaf. Ini begini, saya diberi buku, karena saya kan orang gak ngeliat, jadi bukunya Braille. Ini doa, banyak sekali doa, bahkan wudu itu banyak sekali dengan misalnya nyuci telapak tangan ada doanya, muci muka ada doanya, tangan kanan kiri semua ada doanya. Nah ini doa-doa semacam dari awal sampai sampai terakhir wudu ini ada doanya semua. Ini apa boleh dibaca apa tidak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, kumur dengan memasukkan air ke hidung itu apa hanya satu kali ngambil air atau terpisah gitu? Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang ada buku-buku yang menjelaskan tentang doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca di setiap bagian tubuh yang dibersihkan ketika berwudu, ya. Jadi ketika membasuh kedua telapak tangan ada doanya sendiri, kemudian ketika membasuh wajah ada doanya sendiri, ketika membasuh tangan ada doanya sendiri, ketika mengusap kepala ada doanya sendiri, ketika mengusap kedua telinga ada doanya sendiri, ketika membasuh kaki ya ada doanya sendiri. Ada yang menjelaskan tentang ini. Tapi kalau kita runut dasar dari amalan tersebut, maka tidak ada dasarnya yang kuat. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal itu. Maka harusnya kita tinggalkan. Ya. Harusnya kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena itu amalan ibadah. Dan ketika kita melakukannya, kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ciri inti dari ibadah. Ketika kita melakukan sesuatu, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti itu ibadah. Ketika suatu ibadah tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya yang sahih, maka harusnya kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan bahwa pada asalnya ibadah itu diharamkan. Pada asalnya ibadah itu dilarang. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Ketika tidak ada dalil yang membolehkannya, maka kita tidak boleh melakukan ibadah itu. Begitu pula dengan doa-doa itu. Doa-doa itu adalah ibadah. Ya. Doa-doa yang saya maksud di sini adalah doa-doa yang dimaksud oleh penanya. Itu ibadah. Tapi tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya doa-doa tersebut. Maka harusnya kita tinggalkan. Kita cukupkan dengan tuntunan-tuntunan yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah berkumur dan istinsyak itu menggunakan satu air yang sama? Maka jawabannya, yang lebih afdal adalah menggunakan air yang sama. Jadi kita mengambil air dengan satu telapak tangan bagian kanan kita, kemudian kita berkumur dengan air tersebut dan kita istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinthar mengeluarkannya. Ya. Jadi kita berkumur dengan air itu, kemudian dengan air yang sama ya kita istinsyak dan istinthar. Jadi kita bagi airnya. Jadi berkumurnya dengan air yang sedikit. Ya. Jangan berlebihan dalam masalah berwudu. Kemudian istinsarnya menggunakan tangan kiri karena air yang keluar dari hidung dianggap kotor. Ya. Maka mengeluarkannya dengan tangan kiri. Memasukkannya dengan telapak tangan yang bagian kanan, mengeluarkan air yang ada di hidung dengan menggunakan tangan kiri. Ini yang lebih afdal. Tapi kalau misalnya ada orang berwudu mengambil air dengan dua telapak tangannya, kemudian dia berkumur dan istinsyak dengan air yang sama, dibolehkan. Tapi yang lebih afdal yang tadi. Kenapa? Karena yang tadi itulah yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apabila dia membedakan air untuk berkumur dengan air untuk istinsyak. Ya, dia berkumur dengan air kemudian mengambil air lagi untuk istinsyak. Apakah seperti ini dibolehkan, Ustaz? Kita katakan boleh juga. Tidak ada masalah. Karena dia melakukan berkumur, dia juga melakukan istinsyak dan istinthar. Tapi seperti ini tidak lebih afdal. Yang lebih afdal adalah yang lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kaidah yang sangat mendasar dalam masalah ibadah. Ibadah apapun yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang lebih afdal. Ya. Itulah yang lebih afdal. Kalau itu tidak lebih afdal, tentunya tidak dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah-masalah ibadah ini lebih kepada sikap mengikuti. Ikutilah yang sesuai dengan tuntunan. Karena ya bisa jadi di sana ada sisi-sisi yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Karena ini masalah ibadah, ya. Demikian ya jawaban yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, dan insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga agama kita dan menjaga badan kita dari semua penyakit dan wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.